السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري أن أزور إخوة لي في الله ممن نلتقي نحن وإياهم على هذا المنهج السلفي الذي نسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للثبات على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. في هذا المركز الذي يقوم عليه الإخوة في تدريس أبنائهم وفي تدريس إخوانهم، أوصيهم بالثبات على هذا الخير أولا، فإن الناس إذا ذهبوا إلى تجاراتهم وإلى دنياهم فأنتم مقبلون على خير عظيم، وهو أمر العلم، العلم الذي هو أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والتي تنفع العبد في الدنيا وفي الآخرة، لأن العلم رفعة للعبد، لأن العلم رفعة للعبد في دنياه وفي أخراه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، setelah beliau mengucapkan salam dan membaca khutbatul hajah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau memulai ceramah dan nasihatnya, lalu kemudian beliau mengatakan amma ba'd, sesungguhnya merupakan hal yang menggembirakan bagi diriku di mana aku bisa berziarah, berkunjung kepada saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kami bertemu bersama dengan mereka untuk berjalan di atas manhaj salafi, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal menghidupkan kami di atas manhaj tersebut dan mematikan kami pun di atasnya. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kami untuk berjalan di atas Islam dan di atas sunnah, dan menjadikan kami meninggal di atas Islam dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di markaz ini, di mana para ikhwan mereka melakukan kegiatan mereka dalam mengajari anak-anaknya, demikian pula saudara-saudara mereka, para ikhwan mereka, maka aku wasiatkan yang pertama kali kepada mereka untuk senantiasa istiqamah di atas kebaikan ini, teguh di atas kebaikan ini. Tatkala manusia mereka berlomba-lomba menyibukkan diri dengan perdagangan mereka dan dunia mereka, lalu kemudian kalian menyibukkan diri dengan kebaikan yang besar ini, yaitu ilmu yang merupakan ibadah yang paling agung dari ibadah yang mana seorang hamba mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan memberikan manfaat kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat. Sebab ilmu akan mengangkat kedudukan seorang hamba dalam kehidupan dunianya, demikian pula kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yata'allaq بالكلام عن موضوع هذه المحاضرة وهو أهمية التمسك بمنهج السلف، فإنه معاشر الإخوة مما لا شك فيه أن الله جل وعلا اصطفى وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام، عاشوا الوحيين وشهدوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا عنه وقاتلوا معه وقاموا معه بهذا الدين خير قيام. فكان فهمهم لنصوص الكتاب والسنة فهم سديد، وذلك أنهم في فهمهم لكتاب الله جل وعلا أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدمون الآراء ولا الأقيسة ولا العقول، وإنما هم بين نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع لما تقتضيه لغة العرب أو اجتهاد أريد به الحق. ولذا كان الخير والنجاة والمنهج الصحيح هو المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وربنا جل وعلا أمر بسلوك سبيلهم وبالاقتداء بطريقتهم وحذر من مخالفة منهجهم، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأمل في قوله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هنا هم الصحابة. إذن الذي يخالف الرسول ولا يتبع طريق الصحابة توعده الله جل وعلا بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكان هذا الجزاء لمن خالف منهج الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Adapun berkaitan dengan pembahasan judul dalam kajian kita kali ini yang menerangkan tentang pentingnya berpegang teguh dengan manhaj salaf, merupakan hal yang tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih pendamping-pendamping untuk nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka mengetahui dua wahyu, yaitu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mereka menyaksikan turunnya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendengar secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan baik, dan mereka berperang bersama Rasulullah, dan mereka menegakkan agama ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sangat baik, sehingga pemahaman mereka terhadap nas-nas di dalam Al-Kitab dan Sunnah adalah pemahaman yang benar. Sebab dalam pemahaman mereka terhadap Kitabullah dan terhadap Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka tidak mendahulukan pendapat-pendapat mereka. Mereka tidak mengedepankan kias-kias dan akal-akal mereka, namun mereka hanya senantiasa menukil. Apakah menukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau adanya kesepakatan para ulama berdasarkan yang telah disebutkan atau yang sejalan dengan bahasa Arab, atau sebuah ijtihad yang dikehendaki padanya kebenaran. Oleh karena itu, kebaikan, keselamatan, dan manhaj yang benar adalah manhaj yang telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana Rabbuna Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengikuti jalan mereka dan mengambil bimbingan dan metode mereka, dan memberi peringatan dari menyelisihi manhaj mereka. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah datang kejelasan kepadanya, lalu dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia dengan kesesatannya, lalu kami kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain dari kaum mukminin. Yang dimaksud kaum mukminin di dalam ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. maka orang yang menyelisihi Rasulullah dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan firman-Nya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami akan kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka inilah balasan bagi orang yang menyelisihi manhaj para sahabat dan jalan mereka. وكذلك أمر الله جل وعلا بسلوك سبيلهم في قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا المدح يقتضي وجوب سلوك مسلكهم، فإن الله جل وعلا لا يرضى إلا بأمر هو يحبه سبحانه. فقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أمر اتباع منهج السلف ليس أمرا اختياريا، الدليل على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر افتراق الأمم في حديث مشهور صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لحرصهم على النجاة، عندما علموا أن هناك فرق تهلك وأن هناك فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، حرص الصحابة على معرفة علامة هذه الفرقة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في بيان صفة هذه الفرقة الناجية على اتباعه عليه الصلاة والسلام، وإنما عطف على ذلك صحابته الكرام: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الفرقة الناجية على مقتضى هذا الحديث تتصف بأمرين: الأمر الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الأخذ بمنهج سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti jalan mereka para sahabat. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian ini jelas menunjukkan wajibnya untuk mengikuti langkah para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridai sesuatu melainkan terhadap sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa orang-orang terdahulu dari kaum Muhajirin dan Ansar, dan yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, lalu kemudian Allah menyatakan walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi ini merupakan perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf, bukan merupakan hal yang menjadi pilihan, boleh memilih, boleh mengikuti, boleh tidak, namun merupakan perintah untuk mengikuti jalan manhaj as-salaf tersebut. Dan dalil tentang hal itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis perpecahan umat dalam hadis yang masyhur yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 kelompok, dan telah berpecah kaum Nasara menjadi 72 kelompok, dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah satu golongan yang selamat itu? Ini pertanyaan dari para sahabat, dan mereka menanyakan hal itu menunjukkan semangat mereka untuk mendapatkan keselamatan. Tatkala mereka mengetahui bahwa ternyata di sana ada kelompok-kelompok yang binasa, dan ada satu kelompok yang akan mendapatkan keselamatan, maka para sahabat pun mereka bersemangat untuk mengetahui apa tanda dari kelompok yang diselamatkan ini. Maka mereka pun bertanya tentang hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dalam menjelaskan tentang sifat kelompok yang selamat ini, tidak mencukupkan dengan menyebutkan mengikuti Nabi semata, akan tetapi beliau menyertakan bahwa di antara ciri kelompok ini adalah mengikuti langkah para sahabat yang mulia. Jadi kelompok yang selamat ini memiliki dua sifat sebagaimana yang terkandung di dalam hadis ini. Sifat yang pertama, bahwa kelompok ini senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang kedua, mereka berpegang dengan manhaj salaful ummah, yang utama dari mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن التمسك بمنهج سلف هذه الأمة هو الفارق بين السلف والخلف، بين صاحب الحق وصاحب الباطل. وذلك أخي الحبيب لا تجد مبتدعا أو منحرفا على ظهر هذه البسيطة إلا وهو يقول نرجع إلى الكتاب والسنة. ولكن لا يمكن أبدا لأهل الأهواء والبدع أن يرجعوا لفهم سلف هذه الأمة لهذه النصوص، لأنها تخالف طريقتهم وتخالف منهجهم. ولذلك قد يستغرب بعض الناس فيقول كيف أن هناك من المسلمين ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك يكون على باطل؟ وهذا يرد عليه بوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الافتراق، إذن هناك طوائف تخالف أهل الحق وهي 72 فرقة. الأمر الثاني أن هذا الافتراق حصل في عهد الصحابة، وأنكر الصحابة على أهل الأهواء والبدع انحرافهم وأنكروا عليهم ضلالهم، مع أن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك جاء عند الحاكم وعند النسائي بسند صحيح أن ابن عباس عندما ذهب يناظر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قال لهم كلمة تبين لنا ما ذكرناه سابقا من أن النجاة والفلاح في متابعة منهج سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة. قال لهم ابن عباس جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذا دليل يكفي على أن الخوارج أهل ضلال وانحراف. كيف يكون الصحابة بين أظهرهم موجودون ثم يخالفونهم بل ويقاتلونهم، ثم بعد ذلك خرجت المعتزلة على هذه الأمة بالعقيدة المخالفة القدرية الرافضة، وهي من أشد الفرق، بل لم يعدها كثير من أهل العلم في فرق الإسلام. وهذا حقيقة أنهم ليسوا من فرق أهل الإسلام. نعم. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang keutamaan para sahabat dengan sabda beliau dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka dan kemudian setelah mereka. Jika demikian, maka berpegang teguh dengan manhaj salaful ummah ini. Inilah yang menjadi pembeda antara seorang salafi dan seorang khalafi, antara seorang yang berjalan di atas kebenaran dan seorang yang berjalan di atas kebatilan. Demikian pula halnya, wahai saudaraku yang aku cintai, engkau tidak mendapatkan seorang ahlul bid'ah atau seorang yang menyimpang yang berjalan di atas Islam ini, melainkan dia pasti mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tidak memungkinkan bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu untuk kembali kepada pemahaman generasi terdahulu umat ini dalam memahami nas-nas yang ada. Sebab nas-nas yang datang dari generasi pendahulu umat ini, salaful ummah, menyelisihi metode mereka, menyelisihi manhaj mereka. Oleh karena itu, mungkin ada sebahagian orang merasa heran, bagaimana mungkin ada di antara kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mengaku sebagai muslim, lalu dia berjalan di atas kebatilan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Maka ucapan ini dibantah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengabarkan tentang terjadinya perpecahan, bahwa di sana ada kelompok-kelompok yang menyelisihi kebenaran. Ada 72 kelompok. Mereka semua adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian sisi yang kedua, bahwa perpecahan itu telah terjadi mulai dari zaman para sahabat, dan para sahabat mengingkari penyimpangan mereka dan kesesatan mereka, padahal mereka adalah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mendatangi kaum Khawarij dan mendebati mereka. Pada saat beliau mendebati kaum Khawarij, beliau mengucapkan sebuah kalimat yang dengan kalimat itu menjelaskan apa yang telah kami sebutkan ini, bahwa keselamatan, kebahagiaan dengan mengikuti jalannya pendahulu umat ini, dan yang terutama dari mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ibnu Abbas mengatakan, "Ji'tukum min 'indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laisa fiikum minhum ahadun." Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun dari kalian yang termasuk dari para sahabat. Maka ini merupakan dalil yang cukup yang menunjukkan bahwa kaum Khawarij adalah orang-orang yang berjalan di atas kesesatan dan penyimpangan. Sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum masih hidup di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, lalu kemudian mereka menyelisihi para sahabat itu, bahkan memeranginya. Demikian pula halnya munculnya kaum Mu'tazilah. Demikian pula Al-Qadariyah. Demikian pula Ar-Rafidah. Dan Rafidah adalah kelompok yang paling buruk. Bahkan banyak dari kalangan para ulama menganggapnya bahwa kelompok Rafidah ini bukan bahagian dari kelompok Islam. Dan demikianlah hakikatnya. Sebab mereka bukanlah bahagian dari kaum muslimin. فتبين بهذا أن سبب الانحراف والضلال عند الفرق المخالفة هي أن هذه الفرق لم تأخذ بطريقة السلف ولا بمنهجهم. فمن هذه الفرق من قدمت العقل على النقل وفهمت النصوص بعقولها، ومن هذه الفرق من قدمت المنامات والكشوفات أو الكواشف والمكاشفات ونحو ذلك، ومن الفرق من حاربت رأس السلف الصالح وهم الصحابة، وذلك مثل الرافضة الذين كفروا جميع الصحابة إلا أربعة، ومنهم أي من الفرق من طعن في آل البيت من الصحابة جميعهم مثل الخوارج. إذن كان المنهج الصحيح والمسلك القويم الأخذ بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف هذه الأمة. وقد يقول قائل: فهل يقال إن أهل السنة هم فقط أهل الحق وغيرهم أهل ضلال؟ أليس هذا ظلم؟ فنقول: نعم، أهل السنة هم أهل الحق وغيرهم أهل ضلال وانحراف، وليس في هذا ظلم لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أن غير أهل الحق هم المستحقون للنار. والأمر الثاني أن العبرة هو التمسك بالحق وليس بالعدد، ولذلك الله جل وعلا في كتابه الكريم ذم الكثرة ومدح القلة، فقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور. إذن ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالحق. ولذلك جاء في حديث عرض الأمم قال عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، أي لم يتبعه أحد، جاء لوحده يوم القيامة. فهل هذا النبي لم يبلغ؟ بل بلغ، ولكن لم يستجب له الناس. وهل عدم استجابة الناس له دليل على أنهم على حق وأنه على باطل؟ أبدا، بل هو على الحق، ولكن أولئك القوم لم يستجيبوا لذلك النبي، فجاء يوم القيامة لوحده. إذن الحق هو المقصد الذي يجب على المسلم التمسك به، وليس الاغترار بالكثرة أو الاغترار بالأموال أو الاغترار بالمباني أو المؤسسات أو نحو ذلك، فكل هذه لا تدل على الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الحق أو الجماعة؟ قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وما أصدق ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: تمسك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فإذن الواجب على المسلم أن يحرص على الحق وعلى أهل الحق، وأن يترك الباطل وأهل الباطل، وأن يدعو الله جل وعلا أن يثبته على هذا الدين وعلى هذا المنهج الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka dengan ini jelaslah bahwa sebab penyimpangan dan kesesatan yang terjatuh padanya kelompok-kelompok yang menyelisihi kebenaran adalah disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut mereka tidak berpegang dengan jalan para ulama ustalaf dan manhaj mereka. Di antara kelompok tersebut ada yang lebih mengedepankan akal daripada dalil dan memahami nas-nas tersebut dengan akal-akal mereka. Di antara kelompok-kelompok yang sesat ada yang lebih mengedepankan mimpi-mimpi dan ilmu kasyaf, mampu mengetahui sesuatu yang gaib menurut mereka, dan yang semisalnya. Dan di antara mereka ada yang memerangi as-salafus salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, seperti halnya kaum Rafidah. Mereka mengafirkan seluruh para sahabat kecuali 4 dari mereka. Di antara kelompok yang sesat ada yang mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, seperti halnya kaum Khawarij. Maka jika demikian, maka manhaj yang benar, jalan yang lurus adalah ketika seseorang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Mungkin di sana ada yang mengatakan, apakah dikatakan bahwa ahlus sunnah saja orang-orang yang berjalan di atas kebenaran sementara yang lainnya mereka sesat? Bukankah ini merupakan perkataan yang zalim? Maka kita mengatakan, ya memang demikian. Ahlus sunnah adalah kelompok yang benar. Selain dari ahlus sunnah, mereka adalah kelompok sesat. Dan ini bukanlah merupakan kezaliman, karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang menerangkan, menjelaskan bahwa selain kebenaran, selain kelompok yang benar, mereka mendapatkan ancaman neraka. Kemudian alasan yang kedua, bahwa yang menjadi tolak ukur adalah berpegang teguhnya mereka kepada kebenaran. Bukan tolak ukurnya melihat dari sisi jumlah yang banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim mencela jumlah yang banyak dan memuji jumlah yang sedikit. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin." Demikian banyak manusia yang kafir meskipun engkau berusaha menjadikan mereka mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka dari sini menerangkan bahwa yang menjadi tolak ukur kebenaran bukanlah jumlah yang banyak, namun siapa yang berjalan di atas kebenaran itu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau tentang umat-umat terdahulu, maka disebutkan bahwa ada seorang nabi datang dengan beberapa pengikutnya. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut satu orang dan dua orang. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Yaitu tidak seorang pun yang mengikutinya. Dia datang sendirian nanti pada hari kiamat. Apakah disebabkan karena nabi sallallahu alaihi karena nabi ini belum menyampaikan, belum mendakwahi? Tidak demikian. Bahkan ia telah mendakwahi umatnya. Akan tetapi umatnya tidak mengikutinya. Apakah umat yang tidak mengikuti nabi tersebut menunjukkan bahwa mereka di atas kebenaran, sementara nabi itu berjalan di atas kebatilan? Tentu tidak. Akan tetapi mereka adalah umat yang tidak mengikuti nasihat nabinya. Sehingga nabi tersebut datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan sendirian. Maka jika demikian, untuk mengetahui kebenaran yang wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengannya adalah berjalan di atas jalan para sahabat dan tidak tertipu dengan jumlah yang banyak atau dengan harta atau dengan bangunan-bangunan atau dengan yayasan-yayasan. Semuanya itu bukan menunjukkan kepada kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Alangkah benarnya apa yang diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan, "Tamassak bituruqil huda," berpegang teguhlah engkau dengan jalan-jalan hidayah, "wala yadurruka qillatus salikin," dan jangan memudaratkan kamu sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas hidayah, "dan hati-hatilah engkau dengan jalan-jalan kesesatan, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa." Jika demikian, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah bersemangat berjalan di atas kebenaran, berkumpul bersama dengan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, dan meninggalkan kebatilan dan ahlul batil. Meninggalkan kebatilan dan ahlul batil. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menguatkannya untuk berjalan di atas agama ini dan di atas manhaj yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. فأوصي نفسي وإياكم معاشر الإخوة بالثبات وبالحرص على وسائل الثبات ثبات على هذا الدين والثبات على متابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والثبات على الدين يستلزم منا الحرص على الأسباب التي تؤدي إلى الثبات، ومن ذلك الحرص على كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وتفسيرا وتدبرا، وكذلك الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وفهما، وكذلك العناية بما تيسر من الحفظ لها، وأن لا نقدم عليها آراءنا ولا أفهامنا ولا عاداتنا ولا أقوال مشايخنا ولا آبائنا ولا أمهاتنا، فإن الله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم كذلك نكثر من الدعاء بأن يثبتنا الله جل وعلا، إن من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن الفتن كثيرة، يفتن الرجل في ماله، يفتن في زوجه، يفتن في أولاده، يفتن بعقله وبفهمه، يفتن بذكائه، يقدم هؤلاء على نصوص الكتاب والسنة. ولذلك جاء في الأحاديث الكثيرة التعوذ بالله من الفتن وبيان خطرها على الدين، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أعرض عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويقول عليه الصلاة والسلام محذرا من الفتن، وأن هذه الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الدين، وأن يسلك بنا سبيل المؤمنين، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويميتنا على الإسلام والسنة، إنه الولي على ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد. Maka aku wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian sekalian, wahai para ikhwan, untuk senantiasa teguh, kokoh di atas agama ini, dan bersemangat untuk menjalani sarana-sarana yang dapat menyebabkan seseorang kokoh dan istiqamah berjalan di atas jalan para sahabat, kokoh di atas ad-din, yang mengharuskan kita untuk bersemangat pula untuk mencari sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kekokohan tersebut. Dan di antara sebab yang mengokohkan seorang muslim adalah semangat untuk memperhatikan kitabullah, Al-Quranul Karim, dengan menghafalnya, membacanya, memahami tafsirnya, senantiasa mentadabburinya. Demikian pula bersemangat untuk mengamalkan sunnah, memahaminya dengan baik. Demikian pula memperhatikan untuk menghafal apa yang memungkinkan untuk dihafal dari hadis-hadis tersebut. Jangan kita mengedepankan pendapat-pendapat kita, pemahaman-pemahaman kita, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi kita, perkataan dari guru-guru dan masyayikh kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul. Mereka akan tertimpa fitnah atau mereka akan tertimpa azab yang pedih. Demikian pula halnya, termasuk di antara sebab yang mengokohkan kita di atas agama ini adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengokohkan kita di atas kebenaran ini. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Dan di antara doa beliau pula, "Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku ini kepada agamamu. Sebab fitnah ini banyak. Kadang-kadang seseorang difitnah melalui hartanya. Seseorang terfitnah melalui istrinya, melalui anak-anaknya. Dan terkadang seseorang terfitnah pada akalnya, pada pemahamannya. Terfitnah dengan kecerdasannya. Sehingga dia lebih mengedepankan itu semua daripada nas-nas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, telah disebutkan dalam sekian banyak hadis perintah untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah dan menjelaskan tentang bahayanya fitnah yang menimpa agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan." Di mana fitnah itu akan datang kepada hati-hati manusia seperti dianyamnya tikar sehelai demi sehelai. Maka apabila hati itu menyukai fitnah tersebut, maka dia pun mempersilahkan fitnah itu masuk ke dalam hatinya sehingga diberi noda hitam di dalam hati tersebut. Dan apabila hati itu mengingkarinya dan menolaknya, maka hati itu akan diberi titik putih sehingga hati manusia menjadi dua bahagian. Hati yang putih, bersih seperti batu yang licin, batu yang bersih tidak dimudaratkan apapun dari fitnah selama dunia dan langit masih ada, maksudnya selama-lamanya. Dan hati yang kedua adalah hati yang berwarna hitam, kotor, seperti gelas yang terbalik. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi peringatan dari bahayanya fitnah-fitnah yang muncul seperti kegelapan malam yang gelap, di mana seseorang di pagi hari dia seorang mukmin, di sore hari dia telah menjadi kafir, atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengokohkan kita untuk berjalan di atas agama ini. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti jalannya kaum mukminin, dan mengokohkan kita di atasnya, menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, dan mematikan kita di atas Islam dan sunnah. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan pertolongannya tentang hal tersebut, dan dialah yang maha kuasa. Nah, sampai di sini insyaallah pertemuan kita di sore hari, sesi yang pertama, karena beliau juga agak kurang sehat, kedatangan beliau ke Indonesia juga untuk berobat, sehingga mohon maaf kepada para ikhwan sekalian. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salatul isya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.